Qala Syekhul Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, berkata Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, i'lam anna nawaqidul islami asharatu nawaqidah. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman ada 10 pembatal. Qala Syarih hafizahullah, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Syekh rahimahullah, i'lam. Syekh rahimahullah berkata, i'lam, ketahuilah, yakni ta'allam wafham. Pelajarilah dan fahamilah. Jadi makna ilam artinya apa? Ketahuilah dan pahamilah. Wahadil kalimatu, dan kalimat ini, kata ilam ini, yukta biha lil ahamiyah, untuk sesuatu yang memiliki nilai yang penting. Nah, watambihi, dan juga sebagai tambih, ala ahamiyati ma ba'daha, tentang pentingnya apa yang akan disampaikan setelahnya. Jadi kalau kita mendengar kata i'lam, ketahui bahwasanya apa yang akan disampaikan setelahnya itu penting. Anna nawaqidul islami asyaratun, bahwasanya pembatal-pembatal keislaman ada 10. An-nawaqidu jam'u naqibin. Nawaqib merupakan bentuk jamak dari kata naqib, yang artinya al-mubtilat, pembatal-pembatal, perusak-perusak. Mislu nawaqidil wudu, seperti pembatal-pembatal wudu. Mubtilatuh, hal-hal yang membatalkannya. Tusamma bin nawaqid, itu dinamakan dengan nawaqid. Ya, ini penggunaan istilah, ya. Waktu sama bi asbab riddah, juga dinamakan pula dengan sebab-sebab riddah, sebab-sebab murtadnya seseorang. Au anwa'u riddah, ataukah juga dinamakan dengan jenis-jenis murtad. Ya, jadi ini nama lain daripada nawaqidul Islam. Bisa diungkapkan dengan ungkapan pembatal-pembatal keislaman, bisa pula dengan ungkapan sebab-sebab murtad dan juga jenis-jenis murtad. Wa ma'rifatuha, dan mempelajarinya, muhimmatun, sangat penting. Muhimmatun jidda. Lil muslimi, bagi seorang muslim. Min ajali ain yatajannabaha, supaya dia bisa menjauhinya. Wa yahdharu minha, dan berhati-hati darinya. Nah, qala syair madza araftu syarra sal syar walakin tawaqqi man lam ya'rif syarra min al khair yaqa fi. Berkata seorang penyair, aku mempelajari kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, dan tetapi untuk membentengi diri darinya. Barang siapa yang tidak mengetahui, barang siapa yang tidak membedakan kebaikan dari kejelekan, atau kejelekan dari kebaikan, ya qafi, dikhawatirkan dia jatuh padanya. Ini tujuan kita mempelajari nawaqidul Islam, untuk membentengi diri, menjauhi dan berhati-hati darinya. Li'annal muslim, ya, jadi mempelajari apa namanya nawaqidul Islam ini sangat penting. Li'annal muslim, karena seorang muslim, idza lam ya'rifha, jika dia tidak mengenalnya, fa innahu yukhsha an yaqa'a fi syai' minha. Sungguhnya dia dikhawatirkan jatuh padanya. Ya. Wa hiya minal khuturati wal ahammiyah bimakan. Perkara ini merupakan perkara yang sangat penting, sangat berbahaya. Li'annaha nawaqidul islami wa mubtilatu, karena dia adalah pembatal-pembatal keislaman dan perusak-perusak keislaman. Nah, sangat penting. Tentu kita semua ingin supaya Islam kita bagaimana? Terus di atas keistiqomahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Makanya penting untuk pelajari supaya kita tidak terjatuh padanya, supaya Islam kita tetap istiqomah sampai maut menjemput kita. Kalau ma'rifatu asbabi ridda dan mengenal sebab-sebab kemurtadan anil Islam, dari Islam, muhimmatun jidda, sangat penting. Kemudian Syekh akan menyebutkan ya, sedikit tentang definisi ridda dan menyebutkan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang murtad. Ar-riddatu anil Islam ma'naha murtad dari Islam, artinya adalah ar-ruju' anil Islam. Rujuk anil Islam, kembali dari keislaman. Ya, kembali dari keislaman, atau dengan kata lain apa? Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Min irtadda, dari kalimat irtadda idza raja'a. Irtadda idza raja'a, ini dari sisi lughah ya. Dari sisi lughah sesuatu yang irtadda nantinya idza raja'a, apabila dia kembali. Kemudian ayat-ayat yang menunjukkan tentang makna ini dalam surat Al-Maidah ayat 21, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kalian kembali ya, ala adbarikum, kepada arah belakang kalian. Artinya jangan kembali, jangan kalian nah berputar kembali. Fatanqalibu khasirin, kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan janganlah kalian murtad, artinya jangan kalian apa? Kembali. Iya. Irtadar ini di sini apa? Kembali. Nah. Fatanqalibu khasirin. Jangan kalian kembali ke belakang. La tartaddu ala adbarikum. Jangan kalian kembali ke belakang. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa mereka kembali ke belakang? Takut dari musuh. Iya. Ketika kita keluar berperang jihad, fisabilillah, enggak boleh kembali ke belakang, mundur. Nah. Karena takut dari musuh, jangan takut. Baik. Fatanqalibu khasirin, saya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Yang menjadi syahid di sini kata irtadda, artinya apa? Kembali. Ya, rujuk. Faqala subhanahu wa may yartad minkum an dini fa yamut wa huwa kafir fa ulai ka ibadat a'malun fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang irtadda minkum an dini, yang murtad dari kalian, di antara kalian murtad keluar dari agamanya, lalu dia meninggal, ya, tidak sempat bertaubat. Adapun yang sempat bertaubat, maka tidak masuk dalam permasalahan ini. Murtad dari agamanya lalu meninggal di atas kemurtadan itu. Ya, bahwa kafir, dalam keadaan dia kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum, maka mereka-merekalah habitat a'maluhum, yang gugur amalan-amalan mereka, terhapus amal-amal soleh yang pernah dia lakukan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka adalah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Syahid qauluhu may yartadid wa may yartadid, ya, yang kembali. Nah, kembali kepada kekafiran, keluar dari Islam. Wa hadha tahdhirun shadidun min Allah lil mu'minin. Dan ini adalah tahdhir yang keras, peringatan yang keras dari Allah terhadap orang-orang yang beriman. Wa may yartadd minkum ayyuhal mu'minun, barang siapa yang murtad di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, an dinihi, dari agamanya, fa yamut wa huwa kafir, lalu dia meninggal dalam keadaan dia kafir, dalam keadaan masih murtad, wa lam yatub qabla al-maut, dan tidak bertaubat sebelum kematian. Warji' ilal Islam, dan tidak kembali kepada Islam. Faqad habitat a'maluhu, maka sungguh telah habitat, yakni batalat. Habitat a'maluhum ay batalat, gugur amalan-amalannya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah para penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam selamanya. Nah, ini jika tidak bertaubat. Adapun jika dia bertaubat, ya, diterima taubatnya, dia sebelumnya kafir atau dia muslim, nah, muslim, kemudian murtad, kembali kepada kekafiran, lalu bertobat sebelum meninggal, bagaimana tobatnya? Diterima tobatnya. Lalu bagaimana kalau dia kembali murtad lagi? Pernah dengar yang seperti itu? Ada orang masuk Islam murtad lagi, Islam murtad lagi. Nah, ini main-main kalau seperti ini kan. Saya tidak jujur tobatnya yang sebelumnya. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang ya amanu, beriman, tsumma kafaru, kemudian dia kafir, tsumma amanu lalu beriman, tsumma kafaru lalu kafir lagi, tsumma zadu kufra, terus bertambah kekufurannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukinya jalan yang lurus. Adapun ya beriman kemudian murtad lalu beriman, tidak murtad lagi setelahnya. Nah, ini diterima taubatnya, ya, dia melakukan kesalahan, ketergelinciran, itu ketika dia bertobat diterima taubat. Adapun murtad lagi setelahnya, nah, berarti taubat yang sebelumnya apa? Bukan taubat yang jujur. Nah, dan seakan-akan apa? Bermain-main talaud biddin, bermain-main dengan agama, bermain-main dalam urusan agama. Ya, urusannya berbahaya. Di samping orang yang melihatnya akan terpengaruh. Ya, kenapa orang ini tadinya dia murtad, kemudian bertobat, murtad lagi? Jangan-jangan Islam memang agama yang tidak benar. Nah, ini. Baik. Nah, adapun yang bertaubat setelah murtad dan tidak murtad lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nah, innal ayat setelahnya, ayat 25 dalam surah Muhammad, innal ladzina irtaddu ala adbarihim, sungguhnya orang-orang yang murtad di sini artinya berbalik, ya, kembali kepada kekafiran. Nah, mimba dima tabayyana lahumul huda, setelah jelas, tabayyan, setelah jelas lahum, bagi mereka al-huda, petunjuk. Asyaitanu sawwala lahum, setanlah yang merayu mereka, setanlah yang merayu mereka. Iya. Wa amla lahum, dan amla, ya, memanjangkan angan-angan mereka. Amla lahum. Ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dini. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum, kalau Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sebuah kaum, yuhibbuhum yuhibbuna, kaum itu mencintai, nah, Allah mencintai mereka, yuhibbuhum wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, ya, berkasih sayang, berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, ini sifat mereka. Aizzatin 'alal kafirin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Nah, di sini ada isyarat tentang prinsip apa? Al-wala, al-wala wal bara, terhadap orang-orang yang beriman kita loyal. Kita berkasih sayang, ya. Karena menjalin persaudaraan, memperkuat ukhuwah dan seterusnya dari bentuk fasilitas. Karena orang-orang kafir kita baru berlepas diri keras terhadap mereka. Nah, jadi ada berapa ayat keseluruhannya yang disebutkan oleh Syekh untuk menunjukkan makna irtad artinya roja'ah. Ada berapa? Ada 4 ayat. Ya. Semuanya menunjukkan makna roja'ah, kembali. Kembali kepada kekufuran, keluar dari Islam. Kemudian beliau menyebutkan 2 hadis. Ya. Hadis. Mayartad minnam. Sebelum beliau menyebutkan 2 hadis, beliau menjelaskan dulu ayat yang terakhir kita baca tadi, ayat 54. Mayartad minkum andi ini yarji andi. Keluar dari agama ini. Ya, fa fi hadhihi al-ayah at-tahdhiru min ar-riddah wal wa'idu 'alayha. Dalam ayat ini ada bentuk peringatan dari kemurtadan dan ancaman terhadap kemurtadan. Nah. Ya. Ada tahdzir. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Berarti kalian sudah tidak mendapatkan lagi perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintainya. Nah, bentuk apa ini? Peringatan. Wa amal ahadits faqad qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu'ri muslim la bihdatsan. Adapun hadis di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya la yahillu damu'ri muslim, tidak halal darah seorang muslim illa bihda thalathin, kecuali salah satu dari 3 perkara. As-sayyib az-zani. As-sayyib az-zani. As-sayyib, seorang sayyib yang melakukan perzinahan. Sayyib yaitu yang sudah menikah. Naam. Maka boleh dibunuh, halal darahnya dengan dia dihukum rajam. Wa nafsu bin nafs, orang yang membunuh jiwa. Wa nafsu bin nafs. Wa tariku lidinihi, hadha huwa syahid. Dan orang yang meninggalkan agamanya. Dan inilah inti daripada hadis ini. Al-mufariku lil jama'ah, yang meninggalkan jama'ah. Waqala sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluhu. Hadis yang lain Nabi bersabda alaihi salatu wasallam, yang artinya barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, ini ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang ar-riddah, murtad dari Islam, yang isinya semua bentuknya apa? Tahdzir dan wa'id, ya, peringatan dan ancaman. Peringatan dan ancaman supaya kita tidak terjatuh padanya. Nah, ini bukan permasalahan yang sepele. Makanya sangat penting kenapa kita membahas kitab ini. Pentingnya adalah itu tadi. Jadi pada mukaddimah ini kita diajarkan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang apa? Ahamiyah. Pentingnya apa? Pentingnya mengenal, mempelajari, memahami pembatal-pembatal Islam. Apa di antara pentingnya? Allah memperingatkan dan mengancam. Iya, jadi bukan perkara biasa yang dianggap remeh, tapi butuh memang perhatian yang khusus. Nah, butuh ya dikhususkan waktunya untuk mempelajarinya. Begitu. Wallahu a'lam. Bissawab. Astaghfirullahaladzim.